Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina. Man yadihillah falamudillala wa man yudhill falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah, kaum muslimin muslimat serta para ikhwan dari komunitas BSI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali dapat kita melanjutkan pembahasan kita dalam fikrul muyassar, ringkasan fikih Islam, ya, yang mana sudah sampai pada bab kitab muamalah dan bab yang ke-22 membahas tentang wakaf. Kemudian lanjutan di bab berikutnya adalah yang ke-23 tentang hibah dan atiyah. Ya, banyak sekali bentuk-bentuk pembahasan sebetulnya. Ada wakaf, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, ada atiyah, ya. Atiyah itu maksud pemberian, ya. Pembahasan yang hukumnya dibahas oleh para ulama dalam berbagai bagi sisi, ya, tentu hal masing-masing itu memiliki hukum tersendiri-sendiri. Maka perlu kita mengerti apa perbedaan antara atiyah dengan hibah, dengan sedekah atau hibah, ya, hibah, hadiah, atiyah, wakaf. Nah, ada empat istilah atau lima, ya. Pertama wakaf, atiyah, hibah, hadiah, kemudian sedekah. Ya, ada lima, ya, istilah-istilah yang digunakan di dalam bentuk pemberian sesuatu, ya. Nah, ini berbeda-beda definisinya, pengertiannya, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara ini. Insyaallah dalam pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini akan membahas secara ringkas tentunya pembahasan-pembahasan tersebut sesuai yang telah dikumpulkan atau ditulis oleh penyusun kitab Fikhul Muyassar di sini, yang akan kita bahas sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang telah dinukilkan dalam kitab ini. Tak lupa pula di awal majlis ini kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi jama'in. Semoga kita sentiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas sunnah beliau, ya. Dan istiqomah juga dalam mempelajari, mengamalkan serta menyebarkannya kepada orang lain. Para pemirsa dan pendengar serta para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan wakaf ini akan dibahas dari beberapa sisi. Ada sekitar yang disebutkan di sini ada berapa masalah, ya. Ada dua masalah, ya. Makna dan hukumnya serta hukum-hukum berkaitan dengan wakaf ini. Sebetulnya pembahasannya cukup panjang juga ketika kita melihat apa yang dijelaskan para ulama tentang wakaf ini. Syarat-syaratnya serta ketentuan-ketentuannya, ya. Banyak sekali hal yang perlu diketahui oleh kita di dalam masalah wakaf ini. Apalagi wakaf ini ada sebuah kekuatan ekonomi sebetulnya dalam dakwah. Jadi kalau kita lihat di Saudi Arabia itu cukup banyak sekali wakaf-wakaf yang produktif, ya, berbentuk wakaf, apakah itu bentuk tanah yang ditanami kurma atau berbagai lahan pertanian yang hasilnya nanti digunakan imma untuk kegiatan dakwah, ya, sesuai dengan keinginan orang yang berwakaf tersebut, ya, kemana mau disalurkan hasil dari wakaf tersebut, yang kemudian juga digunakan untuk kesejahteraan fakir miskin, ya, anak-anak terlantar, para penuntut ilmu, para janda, itu banyak sekali. Sehingga kalau di Saudi Arabia ada namanya Kementerian Wakaf, ya, yang mengurusi. Kalau di kita ada dirjen tertentu yang mengurus hal itu. Ya, dan ini satu kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh dunia Islam yang tidak ada di dalam kamus atau hukum perdata peraturan manapun di dunia ini. Ya, kita bisa bandingkan betapa Islam itu memiliki banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang tidak terdapat dalam budaya ataupun hukum-hukum yang ada di dunia. Ya, maka dari itu agama yang sempurna ini memberikan berbagai solusi masalah bagi umatnya, ya, demi untuk kesejahteraan mereka baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, Para ikhwan hawa rahmati Allah SWT, pertama, apa pengertian dan wakaf itu? Ya, wakaf itu apa pengertiannya? Ya, secara ringkas ini saya jelaskan adalah, wakaf itu pengertiannya adalah, habsu ainin, ya, menahan suatu harta, yumkin intifa'u biha, yang memungkinkan untuk dimanfaatkan, ma'abaqaiha, yang mana barang tersebut tetap terpelihara. Jadi, yang di dalam pendisi lain disebutkan oleh para ulama kadang, ya, yaitu pokok dari dasar dari suatu kekayaan itu, apakah itu rumah, apakah itu sawah, apakah itu ladang, apakah itu tanah, apakah itu usaha PT atau apa saja, ya, yang asalnya itu dipelihara. Lalu dari hasilnya lah yang dimanfaatkan. Jadi, nah itu disebutkan bedanya dengan hibah dan pemberian. Kalau hibah, hadiah, atiyah, ya, sedekah, itu beda. Barang itu berpindah pemiliknya. Berpindah pemiliknya dan boleh dijual, boleh diambil, terserah. Kepada orang yang telah dihibahkan tadi, kepada orang yang telah dihadiahkan tadi, menjadi milik penuh mereka. Kalau wakaf tidak, dia menjadi seakan-akan manfaatnya milik umat. Ya, kemudian nanti yang menjaga keaslian benda itu sendiri atau barang yang diwakafkan itu, atau harta yang diwakafkan itu, ada nazirnya, ada yang penjaganya. Ada banyak hukumnya lagi. Nanti saya jelaskan bagaimana orang yang pengelolanya boleh nak mengambil biaya hidupnya dari wakaf tersebut. Itu tergantung kebijakan dari orang pewakafnya. Ya, nanti siapa yang mengelola kalau seandainya nazirnya meninggal. Itu banyak sekali penjelasannya. Nah, secara umum kalau negara kita banyak wakaf itu dikelola dalam bentuk yayasan. Ya, masyarakat, kaum muslimin, atau sebuah yayasan menawarkan wakaf kepada kaum muslimin, membangun sebuah pondok pesantren atau membebaskan sebuah lahan pondok pesantren. Nah, wakaf ini, wakaf jariah ini dikelola. Nah, wakaf ini tidak boleh menjadi dibisniskan dalam artian untuk memperkaya pengelolanya, tapi semua hasil dari wakaf tadi tergantung dari tujuan wakaf itu. Apakah wakafnya wakaf istilahnya dalam istismari, wakaf yang sifatnya untuk dikembangkan, jadi hasilnya nanti ya, wakaf dalam hukum menwakafkan umpamanya 5 unit toko, yaitu ruko gitu umpamanya kan. Nah, diwakafkan oleh dia. Maka ini kan tentu disewakan. Nah, hasil dari sewa ini, nah, itu digunakan untuk menjaga pemeliharaan dari toko itu sendiri, dari ruko itu sendiri, ditambah juga perawatan itu. Kemudian hasil sisanya digunakan untuk tujuan apa diwakafkan oleh si pewakaf tadi. Untuk pendidikan kah, membantu fakir miskin kah, ya, untuk membantu anak-anak terlantar kah, ya, untuk membantu para janda kah, untuk kegiatan agama secara umum kah. Nah, itu tergantung nanti. Maka tidak boleh digunakan, salah gunakan wakaf. Nah, ini yang perlu juga. Jadi, wakaf itu boleh dikelola dengan profesional, tapi semua hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Tidak boleh dipindahkan penggunaannya. Ya, ini kecuali nanti ada penjelasan-penjelasan sini sih oleh para fuqaha di serta para ulama al-fiqih, ya. Seandainya ada juga wakaf umumnya ada terhadap keluarga, ya. Seumpamanya dia punya 50 hektar kebun sawit, ya, ini adalah wakaf untuk anak cucu saya. Nah, jadi dari hasil itu dia jelaskan bahwa yang berhak menerima wakaf saya adalah anak-anak saya. Ya, kalau masih ada dari antara anak saya belum berpindah kepada cucu-cucu saya, dibuat keterangan oleh dia. Nah, itu ada juga wakaf untuk keluar, ada juga wakaf untuk karib kerabat, juga ada wakaf untuk suku dia umpamanya. Nah, itu banyak sekali model-modelnya yang diterapkan di dunia Islam, ya. Nah, itu sedikit penjelasannya tentang bahwa di mana habsu ainin, jadi menjaga harta yang diwakafkan itu dan mengalir, membagikan manfaatnya, ya, yang dibagi itu yang dimanfaatkan manfaatnya. Maka wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak diwarisi. Nanti akan dijelaskan di sini. Ya, tidak diwarisi, tidak boleh dijualbelikan. Cuma nanti ada penjelasan para ulama kalau wakaf tadi sudah pokoknya pertama tempat itu ramai pokoknya. Lalu tapi sekarang pokoknya kota pindah, jadi sepi tempat itu pokoknya. Jadi tidak produktif lagi sebagaimana ada sedia kalanya. Nah, di sini ada pengecualian-pengecualian para ulama. Jika wakaf itu tidak lagi bisa dimanfaatkan lebih maksimal, kemudian ada sisi lain yang lebih manfaat. Nah, wakaf tadi boleh dijual, kemudian dipindahkan namanya. Bukan dijual dan berarti diambil uangnya, dan itu dipindahkan dalam bentuk urusan lain tidak. Kalau wakafnya asalnya tanah, dibelikan ke tanah lagi. Kalau wakaf asalnya adalah ruko, dibangun ke ruko lagi, begitu. Nah, itu banyak penjelasan para fuqaha di sini. Nah, ini perlu ini dipelajari oleh kaum muslimin dan juga oleh para pengelola wakaf, biar tidak salah guna wakaf kaum muslimin itu. Ya, biar tidak salah guna. Baik. Karena pertanggungjawabannya berat di akhir kelak, ya. Maka jangan bermudah-mudah kita dalam hal ini. Ya, banyak kadang-kadang pemindahan-pemindahan wakaf itu ya berubah dari fungsi yang aslinya. Ini tidak boleh. Ya. Bahkan juga banyak kasus ya ketika orang tuanya sudah mewakafkan lalu ahli warisnya menggugat. Nah, ini tidak bisa. Sesuatu yang telah diwakafkan tidak boleh lagi diambil oleh ahli warisnya. Ya. Nah, oleh sebab itu perlu kita mengerti hukum-hukum seperti ini. Dengan tujuan taqarrub ilallah, jadi dia menginfakkan manfaatnya ini, ya. Tetapi harta itu secara pemilik kepengurusan saja dia lagi. Kalau miliknya adalah milik kaum muslimin secara umum atau milik para nazir yang bertanggung jawab tadi, dalam ini juga berbeda para fuqaha menjelaskan apakah wakaf itu masih milik orang mewakafkan atau sudah milik kaum muslimin. Di sini ada mengatakan milik wakaf itu secara pengelolaannya iya, bertanggung jawab dia hak membela jika ada orang merebut semacam ya kan. Tapi secara manfaat itu sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan dia wakafkan. Ada mengatakan dia sudah milik kaum muslimin, tetapi diwakili sesuai dengan nazir yang ditunjuk oleh wakif tadi. Nah, itu. Untuk mengelolanya. Baik. Jadi tujuannya adalah, yaitu menahan, yaitu habsu itu kan menahan ya. Ya, artinya tidak dijual belikan lagi, tidak diwarisi lagi. Ya, tidak berhak untuk jadi warisan, tidak bisa dikasih-kasihkan lagi. Nah, dengan memberikan manfaatnya. Sebagai taqarruban ilallah ta'ala, sebagai cara untuk ibadah kepada Allah SWT. Pahalanya cukup besar. Kita ingat dengan hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam, in qata'a 'amalu illa min thalas. Apabila seorang anak Adam meninggal, terputus semua amalannya di antara yang, kecuali tiga di antara adalah sedekah jariah. Nah, yang dimaksud sedekah jariah ini adalah, para ulama menjelaskan adalah wakaf jariah ini. Wakaf jariah. Baik. Di sini, bahwa afsul asli wa tasbilul samarah. Itu dia adalah menjaga aset aslinya, menjaga aset asli, dan menginfakkan, membagikan, tasbil itu maksudnya menyalurkan, yaitu manfaat dari aset tadi. Nah itu, jadi kalau kebun kah, toko kah, tanah kah, disewakan, seserah ya. Nah, berbagai macam bentuk hal ini. Contohnya, ayu kifadaran, ya, wayu ajurah. Jadi dia wakafkan. Saya punya dia punya satu apartemen. Dia wakafkan. Saya punya apartemen di Jakarta, mungkin diwakafkan oleh dia. Maka lalu disewakan. Hasil sewanya itulah nanti digunakan tujuan wakafnya untuk apa? Untuk biaya pendidikan anak-anak terlantar kah? Untuk membantu orang-orang fakir miskin kah? Untuk dari keluarga kerabatnya yang miskin kah? Atau untuk anak-anaknya yang miskin kah? Jadi wakaf itu boleh saja ditentukan oleh pemilik wakaf tadi. Bahwa hasilnya nanti adalah saya wakafkan untuk anak-anak saya yang miskin pemanya. Atau kerabat saya yang miskin pemanya. Atau kerabat saya yang belajar ilmu agama pemanya. Ya kan? Nah itu tergantung nanti ketentuan yang dibuat oleh para wakaf. Orang yang mewakafkan itu sendiri. Nah dia sewakan. Uyusraful ujratu uyusrifu ayyanam alal muhtajin. Maka hasil sewanya itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesuai dengan tujuan tadi kita katakan. Untuk apa dia? Atau dia punya masjid, kemudian di samping masjid dibuat ada ruko. Dia wakafkan masjid, diwakafkan ruko. Ruko ini pemanya dia gunakan hasilnya adalah untuk membayar pengelolaan masjid. Pemanya. Mulai dari membayar tenaga kebersihan, ya, bayar air, kebutuhan masjid itu, ya kan? Bayar imamnya, bayar khatibnya, kegiatan-kegiatan masjid. Nah, itu contohnya ya. Nah, awal masjid atau masjid-masjid, ya, umpamanya bahwa wakaf ini adalah untuk sumbang ke masjid-masjid biaya hasil dari sewa dari apartemen atau rumah yang dia sewakan yang dia wakafkan tadi, atau digunakan untuk mencetak buku-buku agama, umpamanya bahwa hasil dari boleh saja dirinci oleh dia bahwa umpamanya hasil dari wakaf ini diprioritaskan pertama untuk membantu fakir miskin di sekitarnya, pada RT terdekat, pada RW terdekat, umpamanya. Ya, umpamanya. Setelah itu digunakan, kalau masih ada kelebihan, digunakan untuk umpamanya sumbangan untuk kegiatan masjid yang ada di sekitar. Umpamanya. Jika masih ada lagi, gunakan untuk pencetakan buku-buku agama, lalu dibagi kepada kaum muslimin. Nah, itu bisa. Ya, atau mencetak Al-Quran sebagainya. Jadi, atau mencetak buku agama dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya ya. Hukumnya dan dalil-dalilnya. Hukumnya adalah, yaitu mustahabah, dianjurkan. Wahu min amali mustahabah, satu amalan yang sangat bagus sekali. Ya, maka diwakilkan oleh Jabir, tidak ada seorang sahabat yang mampu memiliki sesuatu, kecuali mereka pernah mewakafkan sesuatu yang mereka miliki itu. Tidak. Oke, umumnya ini adalah para sahabat sangat, apa namanya, haris, sangat, apa namanya itu, antusias mewakafkan tanah mereka atau harta mereka. Gitu. Jadi hukumnya sangat dianjurkan. Wa min amal mustahabbah, amal-amal yang sangat dianjurkan. Wal aslu fi ma warara an Umar. Ya. Dasar tentang disyariatkan wakaf ini yaitu tentang apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu asaba ardan bi Khaibar, bahwa dia mendapat bagian yaitu dari harta rampasan perang, pembagian itu dia dapat jatah di sana, yaitu di tanah, tanahnya ada tanah di Khaibar. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, asabtu ardan bi Khaibar, aku punya sebidang tanah di Khaibar ya Rasulullah, ya. Kemudian dia sebutkan, aku tidak memiliki harta ya yang lebih berharga di siku daripada tanah tersebut. Nah, lam asubba malan qattun anfasu min 'indi minhu. Aku tidak memiliki harta, jadi memang subhanallah sahabat itu menginfakkan harta yang paling dicintainya ya. Aku tidak punya harta ya sedikit qattun ya yang lebih berharga di siku dari tanah tersebut. Kama ta'muruni, apa usulanmu ya Rasulullah kepadaku? Nah, dia minta pendapat kepada Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, in syi'ta habasta aslaha. Jadi kalau kamu mau, kamu pertahankan yaitu aset dasarnya. Nah, itu isinya ya, asliha, aset dasarnya. Wastasaddaqta biha, lalu engkau bersedekah, maksudnya dengan hasilnya. Jadi kelolaannya, hasil dari investnya, ya. Garanda layuba. Nah, ini syaratnya tidak boleh dijual. Asalnya tadi layuba asluha, tidak boleh lagi dijual. Walayuhabu, tidak boleh dihibahkan. Walayuras, tidak boleh diwariskan lagi. Maka ini perlu tahu anak-anak, ya, kita harus beritahu jika kita mewakaf sebidang tanah, ya, harus beritahu mereka bahwa ini sudah diwakafkan, gunanya untuk ini, gitu, ya. Nah, tidak boleh dijual lagi. Ya, tidak boleh juga dihibahkan, juga tidak boleh diwarisi oleh, jika dia meninggal, tidak menjadi bagian dari harta warisan. Dan dari Abu Hurairah anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang tadi hadis kita sebutkan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalas. Apabila salah seorang anak Adam meninggal, ya, terputus semua amalan kecuali tiga hal. Sedekatun jariyah, sedekah yang sedekah jariyah. Atau ilmu yang tafa'u bih, atau ilmu yang manfaat, atau waladun salih yadulah, atau amna yang salih yang mendoakannya. Fal maksud bisa kata dia al-wakaf. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah hadis ini adalah wakaf. Masalah kedua adalah hukum yang berhubungan dengan wakaf tersebut. Ya, hukum yang berhubungan dengan wakaf tersebut. Ya, ta'ala berkata ahkamul atiyah. Yang pertama adalah, yang mewakafkan itu adalah orang yang jaizu tasarruf. Orang yang diperbolehkan untuk mengambil bernegosiasi, orang yang berhak yang bisa diambil pikirannya dan yang sah tasarufnya itu istilah bahasa kitanya, ya, dia berhak untuk mengambil tindakan dalam harta itu. Jadi bukan dia seorang anak-anak, bukan juga seorang orang gila, itu maksudnya di sini ya, jadi tasaruf, jadi akilan, orang yang berakal, balik, sudah balik, merdeka dan rasyidan, jadi orang yang sehat pikirannya, ya, rasyidan. Rasyidan itu bisa diartikan pintar lah, artinya orang yang mengerti dalam nilai-nilai barang, itu istilahnya begitulah. Jadi orangnya tidak boleh yang berwakaf tadi, harus orang yang memiliki syarat-syarat demikian. Karena kalau orang ini, nanti akan ada lagi nih hukumnya dibicarakan, kalau dia berwakaf saat dia lagi sakit gimana gitu ya, sudah sakit mau meninggal dia. Sebagian ulama mengatakan bahwa wakafnya tidak sah jika melebihi dari sepertiga harta warisannya. Ya, ada yang mengatakan sah wakafnya, tapi hanya dipakai sepertiga dari harta waris, tidak boleh lebih dari sepertiga warisannya. Baik, ini banyak rincian sebetulnya. Qaulul waqfa, qaulul waqfi mimma yuntafa'u bi intifa'an da'iman. Nah, ini juga bahwa kondisi barang atau benda yang diwakafkan itu adalah manfaatnya berkesenambungan. Berkesenambungan, ma'abaka'inhi, dan berserta tetap terpeliharanya wakaf itu. Terpeliharanya wakafnya, yaitu aset aslinya, harta, apakah itu tanah, apakah itu toko tadi, ya, atau rumah. Wa'ayyu'ayyinahu, dan dia harus menjelaskan mana yang diwakafkan. Dia punya ruko dekat masjid itu ada 5. Lalu dia katakan, saya wakafkan ruko saya dekat masjid. Nah, apakah semuanya, apa 3 atau apa 3 atau nomor berapa yang diwakafkan? Nah, itu yu'ayyinahu, harus dijelaskan. Dia punya rumah 5 di kota Surabaya, mungkin. Saya wakafkan rumah saya di Surabaya. Tapi enggak dijelaskan rumah yang mana. Nah, jangan sampai begitu. Nah, artinya begitu. Jika dia punya tanah 10 hektar, ya, saya wakafkan tanah saya yang ada di situ Bondo, ya. Pokoknya di situ kan. Padahal tanya di situ berapa hektar semuanya bisa diwakafkan. Dia harus menjelaskan. Ya, kalau dia katakan saya wakafkan sebagian tanah saya di situ Bondo, sebagiannya itu berapa yang mana diwakafkan. Ayu ayyinahu, harus dijelaskan mana barangnya. Ini begitu Islam tidak mau terjadi di ujung terjadi permasalahan, ya. Nah, spekulasi, ya, tidak terjadi spekulasi. Nah, harus jelas mana barang yang diwakafkan. Saya wakafkan mobil saya, ya, mobilnya yang mana diwakafkan, begitu. Nah, harus jelaskan. Wa yakun al-waqf 'ala birrin wa ma'murin. Nah, dia wakafkan penggunaan manfaat dari wakaf tadi, hasil invest dari wakaf tadi harus untuk kegunaan yang halal, yang amal kebaikan, dalam hal kebaikan. Ya, bukan untuk hal-hal yang diharamkan dalam agama, ya. Ya, seperti masjid, ya, atau rumah fakir miskin, ya, atau para janda, atau untuk mencetak buku-buku agama dan lainnya. Li'anu qurbatun ilallah, karena merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yahrumul waqfu, ya, fa yuhramul waqfu, diharamkan berwakaf ala ma'abidul kufar, untuk kepentingan rumah ibadah orang kafir, atau li syara'i muharram, atau untuk membeli hal-hal yang diharamkan, tidak boleh. Nah, namun ada fuqaha merinci juga, kalau maslahah umum boleh enggak? Maslahah umum pemanya untuk bangun sekolah, untuk selanjutnya. Para ulama, kalau hal yang mubah, sebagian ulama membolehkan. Dan lebih yang sangat dianjurkan adalah yang merupakan kurbah, ibadah. Amal dalam menilai amal ibadah membantu kemajuan agama atau orang-orang yang membutuhkan tadi untuk anak yatim, kah, fakir miskin, para janda yang miskin, ya. Para janda yang miskin maksudnya. Para janda kadang-kadang ada yang kaya. Kan tidak semua janda yang miskin, ya. Tapi maksudnya di sini dan tidak juga itu anak yatim yang miskin juga tentunya. Karena anak yatim juga ada yang kaya, gitu. Artinya di sini fuqara al-masakin lah. Fuqara al-masakin itu baik apa dia janda, apa dia itu anak yatim, ya, atau untuk anak-anak yang terlantar dalam pendidikannya, ya, terutama yang dalam pendidikan agama umpamanya, nah, boleh. Atau untuk membantu lembaga pendidikan umpamanya pondok pesantren kah, ya. Nah, lain sebagainya, itu dibolehkan. Nah. Yang keempat adalah ita'atu al-manafi' al-waqaf. Nah, bila manfaat wakaf tadi tidak bisa diambil karena tadi kita siapkan contohnya. Ya, dia berwakaf di sebuah pulau, tahu-tahu pulau itu terjadi bencana, semua orang pindah. Nah, bagaimana cara wakafnya? Para ulama berpendapat boleh dipindahkan. Tapi kalau wakaf tadi tidak ada alasan untuk dipindahkan, asalnya tidak boleh dipindahkan. Tidak boleh. Ya, sekarang banyak orang tukar guling wakaf. Kenapa? Bukan karena ingin memberikan faedah lebih besar kepada nilai investasi wakaf, tapi karena lokasi itu sudah nilainya jutaan. Ditukar guling oleh dia dengan wakaf di pinggir kota. Nah, ini gak boleh. Lalu ini dijual. Nah, tetapi kalau seandainya dia punya wakaf di kota itu, pemainnya luasnya 300 meter. Dan kemudian ada tempat yang lebih strategis, di desa lebih bermanfaat, bisa beli 3 hektar dengan, ya, 300 hektar 300 meter tadi dengan 3 hektar pemainnya. Dan bisa dibangun pondok, dan itu beda lagi. Kalau manfaatnya lebih besar, terbalikkan. Tapi semua harus kembalinya kepada kepentingan wakaf itu sendiri. Bukan kepentingan bisnis orang yang melolanya, gitu ya. Nah, Oleh sebab itu juga ini harus disadari oleh pemerintah, oleh yang mengambil kebijakan, tanah-tanah wakaf itu tidak boleh digusur. Nah, kalau digusur, kecuali kepentingan umum yang mendesak, kebetulan jalan pemainnya tidak ada jalur lain, yang mesti kena, nah itu pemerintah harus mengganti dan dengan jalan yang lebih besar, dengan yang ada Adam, dengan tempat yang lebih layak, kemudian dengan posisi yang sama kegunaannya dan tetap penggunaannya maksimal seperti pada tempat semula. Nah, itu harus dipikirkan. Ini banyak hal yang berkenaan dengan ini sebenarnya, ya. Baik kepentingan umum dan lain sebagainya. Walau mungkin tifabi dan tidak mungkin untuk mengambil manfaat dari wakaf itu lagi, nah, payuba boleh dijual. Tadi yang kita sebutkan. Jadi, kondisinya sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagaimana tujuan daripada pewakaf tadi, umpamanya. Ya, tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagai tujuan di pewakaf tadi, maka boleh dijual, dipindahkan ke tempat lain dengan syarat harus penggunaannya sama. Baik, sesuai dengan keinginan para orang yang mewakafkan tersebut. Nah, wayusrafu samanuhu, maka digunakan nilai jualnya itu pimislihi, semisalnya, dalam semisalnya, itu untuk penggunaan dasar yang asal dari wakaf tersebut. Kalau yang pertama yang digunakan untuk di situ adalah pondok pesantren, maka dia tetap dibangun ke pondok pesantren lagi, jangan dibangun ke masjid, itu maksudnya, jangan dipindahkan fungsinya. Fungsinya tetap seperti yang awal. Jika dia masjid, asalnya dipindahkan ke tempat lain, tetap masjid. Tidak boleh dibangun ke pondok pesantren. Nah, itu. Nah, ini perlu diketahui ya oleh pengelola-pengelola wakaf harus paham seperti ini. Jangan sampai melencengkan penggunaan sebuah wakaf. Fa'inkan masjid yang surif atau mufi masjid akhir. Nah, jika dulu ada masjid, maka digunakan untuk membangun masjid lain. Bangun masjid lain. Kalau jika asalnya adalah itu adalah ruko atau rumah, ya, atau apartemen pemainnya dijual kemudian dibeli dengan harga dengan hasil jual penjualan tadi ya apartemen lagi rumah lagi ya atau ruko lagi. Nah, karena itu li anna dalika aqrab ila maqsadil waqif, karena itu adalah lebih mendekati dari tujuan saat orang yang mewakaf pemilik yang mewakafkan itu, tujuan pemilik wakaf tadi. Nah, itu pentingnya amanahnya pengelola, seorang pengelola wakaf dia harus amanah dalam hal ini. Tidak bisa dipindah-pindahkan. Jika sebuah wakaf diwakafkan pada lembaga tertentu, tidak boleh dipindahkan ke lembaga lain. Ya, karena manfaatnya berbeda. Pada dasarnya digunakan untuk pondok pesantren, lalu dibangun situ untuk kepentingan di luar kepentingan pondok pesantren, untuk rumah dosen, untuk rumah guru. Nah, beda lagi itu. Beda sebenarnya, berbeda. Tidak boleh hal itu digunakan. Ya, kalau memang sudah jelas, ada ketentuan dari orang yang mewakafkan itu kegunaan tanahnya. Nah, berbeda dengan wakaf yang sifatnya umum, pemenya seseorang ingin membebaskan lahan pondok pesantren. Nah, itu jelas kegunaannya sudah ditawarkan kepada kaum muslim, berarti setuju dia kegunaan sesuai dengan tujuan dari donasi untuk wakaf tersebut. Tentu begitu. Ya. Yang kelima, wakaf indah lazim. Ya. Al-wakaf akdun lazimun ya. Yusbatu bimujaril qawl. Nah, kalau seseorang sudah menyatakan dia berwakaf, itu adalah akdul lazim. Yaitu transaksi yang tidak bisa dibatalkan lagi. Mengikat. Itu lazim itu mengikat. Jadi ini pengalaman ya. Saat kita mau bangun sebuah sekolah tinggi di Depok ya. Terjadi pembatalan dari wakif. Ya. Dengan alasan yang tidak ada argumentasi yang jelas gitu. Ya batalkan. Ya, tapi apakah dia berhak menjual wakaf? Tidak boleh lagi. Wakaf itu tetap digunakan untuk wakaf. Tidak bisa karena harga tanah umumnya mahal, menyesal dia mewakafkan. Tidak bisa lagi sebenarnya. Tidak bisa karena sudah dia akad wakaf. Sudah mengakad wakaf. Ya. Nah, kemudian kemudian disebutkan juga di sini, jadi wakaf itu al-wakaf akdul lazim, jadi adalah transaksi yang mengikat, tidak bisa dibatalkan. Yayus batu bimnya, dan ditetapkan sekedar ungkapan saja, kalau dia sudah katakan itu sudah wakaf. Wala yajuzu fasquhu, dan tidak bisa dibatalkan. Wala bai'uhu, dan tidak pula dijual. Nah, boleh. Yang keenam, ayakun al-wukuf al-mawkuf afun, ayakun al-mawkuf muayyanan. Tadi kita sebutkan barang yang diwakafkan itu harus jelas. Jangan samar-samar, ya. Maka fala yasihu waqfu ghairu muayyan. Tidak boleh mewakaf sesuatu yang tidak jelas. Ya kan? Tadi kita katakan dia dia punya sekian rumah di sebuah komplek, kecuali dia punya satu rumah saja di komplek A umpamanya, maka dia katakan rumah saya di komplek itu sudah saya wakafkan. Itu sudah wakaf. Dia punya satu. Tapi kalau dia punya sekian unit rumah di situ, nah dia harus jelaskan rumah saya yang di lamat gang itu, di jalan itu, nomor itu saya wakafkan. Nah, itu. Baik. Jadi harus jelas. Jangan samar-samar. Tidak terjadi spekulasi atau keributan di akhir. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah itu nal al-waqfu munjazan. Nah, wakaf itu harus tunai langsung. Ya. Nah, cuman ada perbedaan para fuqaha dalam masalah di sini. Yaitu di sini dijelaskan falaisu khafu al-mu'allaq, tidak boleh wakaf mu'allaq itu maksudnya kalau saya sembuh nanti saya wakafkan tanah saya itu baunya kan. Nah, itu apa namanya? Atau saya wakafkan tanah saya ini kalau anak saya sudah tamat sekolah segala macam. Itu menurut fuqaha tidak sah. Tidak sah di wakaf. Harus munjazan, harus artinya tunai, ya. Ya, wala mu'aqqad, tidak boleh senggang waktu. Tenggang waktu tidak boleh. Illa ala mautiha, kecuali di atas kematiannya dia. Ini sebagai fuqaha membolehkan. Tetap khilaf para fuqaha di sini, ya. Ada yang mengatakan pemannya dia pemannya mewakafkan. Saya wakafkan tanah saya ini untuk masjid selama di desa ini belum ada masjid lain, masjid yang berdiri pemannya. Sebagian fuqaha ada yang mengatakan wakaf itu bisa seperti itu, tapi jumhur fuqaha mengatakan tidak boleh. Wakaf itu harus selamanya, tidak bisa ditentukan per bulan, per hari atau per tahunnya gitu. Karena wakaf harus ya, dan itu tidak wakaf jadinya. Ya, hanya pengguna sementara sebagian itu. Karena kalau wakaf nanti sudah jelas bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara umum. Tapi kalau ada orang berwakaf, ini jumhur fuqaha membolehkan. Kalau saya sudah meninggal, maka tanah saya yang di alamat jalan itu saya wakafkan. Sebagian fuqaha ada yang membolehkan hal itu. Membolehkan dengan kaitan meninggalnya dia. Tapi ini diskusi panjang para fuqaha, ya. Ada juga yang membolehkan teori wakaf seperti umpamanya saya akan wakafkan tanah saya ini untuk masjid selama belum ada masjid di kampung ini umpamanya. Ada sebagian fuqaha ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, karena asal dari wakaf itu adalah lepas kepemilikannya untuk kaum muslimin secara umum, yaitu maksudnya manfaatnya. Tidak boleh diambil manfaat untuk dia lagi. Yang kedelapan, jum'ah syaratil waqif. Nah, yang kedelapan ini wajib menjalankan syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkan itu. Kalau dia gunakan pemannya ini saya wakafkan untuk fakir miskin, tidak boleh digunakan masjid. Kecuali dia sebutkan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, itu boleh secara umum itu. Pokoknya kemaslahatan bisa pondok-pondok, karena bisa masjid untuk cetak buku dan segala macam. Kalau dia wakafkan secara umum. Kalau dia katakan pula wakaf ini adalah untuk kerabat saya, maka sudah jelas untuk kerabatnya saja. Tidak bisa untuk kaum muslimin secara umum. Oh, wakaf ini saya guna hasilnya adalah untuk anak-anak saya. Ya, umpamanya. Nah, itu hanya untuk anak-anaknya saja. Maka wakaf itu adalah ya harus menjalankan syarat yang ditetapkan oleh orang mewakafkan. Selama tidak syarat itu menyalahi syarat tanya, selama tidak menyalahi agama, tidak menyalahi aturan agama. Yang kesembilan adalah idza waqafa ala auladi istawa fihi dzukur wa inas. Apabila dia mewakafkan kepada untuk anak-anaknya hasil di sebuah kebun pemanya atau dia punya apartemen pemanya, ya, dia wakafkan untuk anak-anaknya hasil dari sewa apartemen itu, ya, maka anak-anaknya wajib menjaga wakaf tersebut dengan hasil untuk perawatan dan juga untuk hasil sisanya dibagi sama mereka semerata. Nah, ini pendapat yang kuat para fuqaha bahwa apabila wakaf itu untuk para anak-anaknya, maka di situ laki dan perempuan sama. Dibagi rata, tidak seperti warisan. Nah, sebagian fuqaha ada yang mengatakan juga seperti warisan. Tapi yang rajih tidak. Kalau wakaf seperti hadiah, ya tidak boleh dibeda-beda antara anak-anaknya. Maka di sini wakaf, kalau diwakaf untuk anak-anaknya, maka dibagi rata. Nanti, maka kalau kita mau membuat wakaf untuk anak-anak kita, harus dibuat syarat yang teliti, supaya tidak terjadi kegaduhan dengan anak-anak kita di setelah kita meninggal, umpamanya, ya, atau cucu-cucu kita. Baik. Itu barangkali hal-hal yang berkaitan wakaf, ya. Nah, Sebetulnya walau dalam pembahasan kita kita fikir lagi cukup panjang lebar ya, banyak sekali ketentuan-ketentuan wakaf ini ya, penjelasannya lebih rinci. Jadi untuk itu maklumat ya, maklumat secara umum tentang wakaf ya, perlu kita ketahui secara umum. Untuk rincian-rinciannya bisa ya, bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih tahu tentang pembahasan ini yang lebih mendalam ya, atau kajian yang lebih mendalam tentang, dan ini sebetulnya layak untuk diadakan daurah-daurah pembahasan ini. Biar kaum muslimin juga apa namanya melek tentang hukum wakaf ini, dan juga para ustaz-ustaz yang mengelola wakaf kaum muslim juga mengerti tentang hukum-hukumnya dan penggunaan segala halnya, tanggung jawabnya. Ya. Nanti ada juga hukum para ulama yang menjelaskan apakah boleh diaudit pengelola wakaf tersebut. Nah, itu tentang kondisinya. Tentang kondisi, ya. Jika menuntut untuk diada pengaudit, perlu dilakukan audit pengelola wakaf tersebut. Jika wakaf itu besar, hasilnya besar, ya. Nah, itu perlu diaudit, perlu diaudit. Nah, nanti ada pengelola wakafnya boleh ngambil gaji dari wakaf atau tidak. Para ulama membolehkan sesuai dengan ketentuan. Kecuali pamannya orang wakaf itu mengatakan pamannya jauh pengelola nazir, pengelola wakaf saya, dia mengambil pamannya 50% dari hasil atau 30% atau 10% dari hasil investnya pamannya. Nah, itu terserah, itu jelas. Tapi kalau tidak ada ketentuan demikian, maka itu imma sesuaikan tingkat apa namanya keumuman gaji yang berlaku dalam kesibukan seperti yang dia lakukan. Itu umpamanya pada gaji 5 juta sesuai dengan kesibukan yang dia dalam mengelola wakaf tersebut. Dia sudah mengeluangkan waktunya dan tidak punya pekerjaan lain kecuali untuk mengelola wakaf tersebut. Itu ditentukan oleh apa namanya berdasarkan gaji normal gitu, dengan orang sebuah memiliki sebuah kesibukan yang setara dengan kesibukan dia. Ini makanya perlu juga ya dimanfaatkan, jangan sampai pengelola wakaf justru memperkaya diri sendiri melalui wakaf. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini perlu bahaya. Ya, lalu digunakan untuk kesejahteraan keluarga dan anak cucu ini enggak boleh. Dia pengelola wakaf harus amanah. Penggunaannya tidak boleh melenceng dari apa yang telah ditentukan dan diinginkan oleh orang yang mewakafkan tersebut. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Ya, bab berikutnya adalah tentang hibah, atiyah, ya, hibah dan atiyah. Hadiah sebetulnya ada juga hadiah, tapi apa belum kita bahas ya? Apakah sama hadiah dan hibah? Ya. Mari kita baru membahas luput, tapi mu'alib di sini tidak luput oleh mereka membahas hadiah. Mungkin mereka menganggap hadiah itu sama dengan hibah. Ya. Di sebahas ini adalah hibah dan atiyah. Ya, dalam ini ada berapa pilihan? Hibah dan atiyah. Jadi kalau hadiah itu boleh antara muslim dan kafir. Sebenarnya Rasulullah SAW saling memberi hadiah antara Ratu Balqis atau beberapa orang-orang yang beda agama di zaman beliau. Jadi sebetulnya ya, orang-orang yang tidak paham tentang ajar Islam, mereka akan picik melihat hukum Islam tersebut. Selalu pandangannya ketika ada sikap yang tegas dari hukum Islam, maka oh ini radikal gitu. Padahal banyak sisi-sisi lain, ya, bahkan wakaf pun kepada ahli zimmah dibahas oleh para ulama sebetulnya. Ya, banyak sisi lain yang mana umat Islam ini punya toleran yang tidak dimiliki oleh ajaran agama lain. Seperti ini di antara ulama juga menyebutkan, yaitu asnaf yang 8 pemberian zakat, di antara mu'alafatul qulubim sebagai ulama menafsirkan orang yang mendekati Islam, ya, mengajak dia ke Islam, dia mungkinkan dia condong kepada Islam. Atau ahli zimmah tadi saya lihat pembahasan para fuqaha juga mereka bahas boleh enggak berwakaf pada ahli zimmah. Ya, yang fakir miskin segala macam. Di antara ulama membahas masalah itu, ada yang bolehkan hal seperti itu. Ya. Jadi luas sebetulnya cakupan ajaran Islam itu. Dan tidak ada toleran Islam ini tidak sebanding dengan gambar-gambarnya orang kafir ya. Ataupun apa namanya kemanusiaan yang mereka bangga-banggakan. Islam justru memiliki aturan yang sangat teliti dan detail dalam masalah ini. Baik. Makna hibah dan dalilnya. Hibah adalah tabarruk, pemberian min jaizat tasarruf dari orang yang boleh melakukan sebuah tindakan ya, bertransaksi dalam hidupnya untuk orang lain. Dengan malin maklum, yaitu harta tertentu, atau gairihi atau lainnya. Bila iwadin, tanpa ada imbalan, itu hibah. memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ada imbalan. Nah, itu ya. Hukumnya dan dalil-dalilnya. Ya. Hibah itu mustahab. Ya. Idza qasada biha wajh Allah. Ya. Hibah itu adalah sangat dianjurkan apabila tujuannya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mencari wajah Allah, ingin mendapat surganya Allah dan melihat wajah Allah dalam surga. Kal hibah li salihin. Ya, memberikan hibah kepada orang soleh atau orang fakir atau silaturahim, ya, menjadi silaturahim. Dari Abu Hurairah anhu, ya, nah, kayaknya di sini hibah dipahami oleh mu'alif adalah sama dengan hadiah. Hadiah hibah, ya. Jadi baru di sini kita lihat ketika penyusun buku ini menggunakan dalil hadiah untuk masalah hibah. Jadi hibah ini akan bicara sama dengan hadiah, gitu. Jadi menurut penyusun ini hibah sama dengan hadiah di sini. Dari Abu Hurairah anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahab, saling memberi hadiahlah, niscaya kalian saling berkasih sayang. Itu tanjuran Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Jadi jika kita saling suka memberi hadiah, akan menunjukkan secara saling kesayang antara kita. Jadi hadiah di sini bermakna hibah. Jadi kalau di sini hibah dan hadiah bermakna sama menurut penyusun kitab ini, gitu ya. Jadi dalilnya adalah tahadu tahab, saling memberi hadiahlah, kalian akan saling menyayangi, saling mencintai. Ini anjuran dari Rasulullah SAW. Islam itu sangat memiliki metode yang begitu banyak variasinya untuk menjalin keakraban, persaudaraan sama muslim. Itu menunjukkan pentingnya persaudaraan sama muslim. Bukan persaudaraan yang basa-basi atas kedekatan dalam partai politik karena satu ormas, karena satu apa namanya partai politik, satu komunitas, tidak. Tapi yang dipandang adalah Islam, ya. Nah, saling beri hadiah, kalian akan saling menyayangi. Ya, anjurannya agar kita supaya terciptanya saling kasih sayang sama kaum muslimin. Ya, antara jalannya di samping saling mengucapkan salam, ya, di antara saling memberi hadiah. Juga ada hadis dari Aisyah anha, dia berkata, karena Rasulullah SAW yakbalu hadiah, bahwa Rasulullah SAW menerima hadiah. Wa yathibu 'alaiha, dan dia juga membalas hadiah itu. Nah, Rasulullah ketika dihadiahkan oleh Ratu Balqis, orang Mesir, yaitu Maria, ya, beliau juga membalas hadiah tersebut. Nah. Kemudian, wa tukraw in kana riya'an wa sum'atan wa mubahatan. Nah, makruh. Ya, dibenci apabila tujuannya riya. Ya, sum'ah, ingin popularitas. Tinggi itu. Ini sangat menyinggung orang-orang yang cara mencari popularitas. Menyinggung orang-orang yang ingin cari muka. Menyinggung orang-orang mubaha, berbangga-bangga. Nah, itu tidak dapat pahala dia. Nah, hadiah benar-benar ikhlas kepada Allah. Jangan ada udang di balik bakwan. Ya, dalam beri hadiah itu. Memang tujuannya adalah liwajhillahi ta'ala. Berharap melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian di sini kita ketahui bahwa riya, sum'ah, mubaha akan merusak nilai hadiah kita. Tidak dapat pahala kita. Baik. Itu tanah hukumnya dan dalilnya, ya. Masalah kedua adalah syarat hibah atau hadiah. Jadi kenapa kita katakan atau hadiah? Karena dipahami bahwa penyusun kitab ini mengartikan hibah dengan hadiah. Berhubungan dengan hibah atau hadiah ini, hukum-hukum berikut ini. Yang pertama adalah, orang yang menghadiahkan itu atau menghibahkan sesuatu, dia harus apa? Harus orang yang sah tindakannya. Ya, secara hukum. Nah, tentu tadi kita sebutkan, bukan seorang anak-anak yang belum baligh, bukan seorang yang terganggu pikirannya. Ya, maka dia wahur, dan bukan juga seorang budak, dia harus merdeka. Mukallaf, mukallaf itu baligh, ya. Rasyid, orang yang pikirannya sehat, gitu maksudnya, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi syarat orang beri hibah tadi sadar penuh, ya. Yang kedua, la yakunul wahib mukhtaran. Nah, kemudian juga syaratnya adalah orang yang mau memberikan hadiah itu harus tidak terpaksa, atas keinginan pilihannya sendiri. Fala yahtasih minal mukrah. Tidak boleh, tidak sah kalau dia dalam paksaan. Ya, diancam pemenya enggak boleh. Ya, atau dia lakukan intimidasi agar dia mau memberi hadiah. Nah, ini enggak boleh. Ya, apalagi banyak perkara-perkara hukum sekarang orang-orang intimidasi agar diberi hadiah segala macam. Ini enggak boleh. Ya. Bahwa orang yang memberikan itu adalah yaitu bebas merdeka tidak dipaksa. Ayakun al mauhu bima yasih ya bai'uhu. Nah, barang yang dihadiahkan itu boleh dijual. Barang yang boleh dijual, bukan sesuatu yang tidak boleh dijual. Pamala yasih bai'uhu la yasih hibatuhu. La tasih hibatuhu. Barang yang tidak bisa dijual tidak sah hibahnya. Jadi itu bedanya antara hibah dengan apa tadi? Dengan wakaf pemenya. Kalau wakaf enggak boleh dijual. Kalau hibah boleh dijual dan menjadi milik pribadi. Ya, orang yang dihibahkan kepadanya. Seperti barang tidak boleh dijual, barang tidak sah hibahnya seperti khamar, menghibahkan khinzir, babi. Jadi barang-barang yang haram lah, tidak sah itu. Pokoknya barang yang haram yang tidak boleh dijual. Ya. Yang keempat adalah, ayak bal mahub lahu syai'al mahub. Orang yang diberikan hadiah itu menerima hadiah yang diberikan itu. Ya. Karena hibah, ya, akdu tamlik, akdun tamlik. Jadi, karena hibah itu adalah transaksi yang menyerahkan sesuatu menjadi milik orang tersebut. Faftaqara ilal ijab wal qabul. Maka, harus ada bukti ijab qabulnya. Dihibahkan, lalu orang tadi menghibahkan, ya saya terima. Jadi, perbedaan juga nih, kalau hibah dengan wakaf itu, perbedaan lain adalah, samping kalau wakaf tidak boleh jual, kalau hibah boleh jual, kemudian kalau wakaf tidak kepemilikan pribadi, tapi manfaatnya milik umat. Kalau hibah milik pribadi, ya boleh milik pribadi tadi. Kemudian juga manfaat hibah ini adalah boleh ditarik sebelum diterima oleh orangnya. Itu boleh ditarik sebelum diterima oleh. Tapi kalau wakaf nggak boleh ditarik. Kemudian antakun al hibatu halatan munjazat. Ya hibahnya juga langsung tunai, harus langsung. Ya, kalau yasih buah hibah kota dan tidak boleh hibah itu sementara. Ya seperti tadi wakaf tadi saya wakafkan tanah saya ini 1 tahun, ya, itu tidak sah menurut jumhur fuqaha. Ya, atau hibah juga enggak boleh. Saya hibahkan ini untuk kamu selama 1/2 bulan atau 30 hari atau 5 bulan atau 1 tahun atau 5 tahun enggak sah. Karena hibah itu adalah kepemilikan yang sudah diserahkan. Tidak boleh lagi ditarik, tidak boleh ditentukan yang waktu. Ya. Kalau tadi meminjamkan nama istilahnya, bukan hibah lagi ya. Itu bedanya hibah. Nah, maka tidak boleh hibah itu tentukan batas waktunya. Tapi harus sudah diserahkan. Sebenarnya dia ada katakan, wahabtuka hadha syahran awsana. Seperti dia katakan, saya hibahkan ini 1 bulan atau 1 tahun. Lianna hibah akdun tamlik. Kalau hibah itu adalah transaksi kepemilikan. Nah, wala tasihu mu'akkatan, tidak sah kalau dalam bentuk sementara waktu atau tenggang waktu. Baik, yang keenam, syaratnya adalah antakuna baghairi 'iwadin, dan tanpa ada imbalan. Kalau ada imbalan bukan hibah namanya. Jadi harus cuma-cuma, harus gratis. Kalau ada imbalan jual belilah jadinya, gitu kan? Atau sewa menyewa gitu. Jadi tidak ada imbalan. Di annahu tabarru'un mahdhah. Karena itu adalah sumbangan semata. Sumbangan semata. Itu sifat-sifat hibah ya, perlu kita lihat. Nah ini kadang-kadang nggak ngerti kita perbedaan antara ijar, sewa-menyewa, antara pinjam-meminjam, antara jual-beli, antara hibah, antara wakaf. Banyak orang-orang yang kadang-kadang tidak memahami. Ada juga kadang-kadang mewakafkan, dia bilang, tapi saya wakaf, saya punya tanah ini, pamannya 1/2 hektar. Tapi saya mau jual yang 3.000-nya, yang 2.000-nya saya wakafkan. Kalau dibeli yang 3.000-nya. Nah, ini syaratnya ini nah yang kacau ini. Kalau dibeli yang 3.000, yang 2.000 saya wakafkan. Kalau tidak, tidak saya wakafkan. Yang saya wakafkan hanya kepada pembeli tanah saya ini. Itu banyak sekali proses begini, ini tidak boleh. Tidak boleh dikait-kaitkan syarat seperti itu jadinya. Ya. Karena dia memiliki syarat kalau tanah yang 3.000 dibeli, baru saya wakafkan ini. Kalau tidak, saya tidak wakafkan. Gitu. Ini praktek-praktek yang perlu diketahui ya. Tentu hal itu juga banyak pembicaraan para ulama ya, dirinci lagi. Apa maksud dia memberikan syarat seperti itu? Kemudian kadang-kadang ada pula mewakaf, saya wakafkan 5.000 tapi 1.000-nya izinkan saya untuk menggunakannya. Nah itu syarat-syarat yang dibolehkan. Baik, kembali kepada hibah. Jadi hibah itu adalah tanpa ada imbalan karena dia adalah sumbangan atau pemberian secara cuma-cuma. Masalah kita adalah berapa hukum yang berkaitan dengan hibah atau hadiah ya. Karena kita katakan hadiah. Di antaranya tanzal muhibatu idza qabadaha al-mahub lahu bi idznil wahid. Maka hibah itu sudah paten, enggak bisa lagi dicabut ya, apabila sudah diambil oleh orang yang diberikan hibah kepadanya dengan izin orang yang menghibahkannya. Nah, walaysa lil wahib rujuk fiha, tidak boleh bagi orang yang menghibahkan tadi, orang yang menghadiahkan tadi untuk narik lagi barang yang dihibahkan. Kenapa? Itu perbuatan yang sangat keji dalam Islam. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-a'idu fi hibbatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi. Orang yang menarik hibahnya kembali atau hadiahnya seperti anjing yang sudah memuntahkan, kemudian dia kembali lagi menelan muntahnya itu. Na'udzubillah. Ini perumpamaan yang sangat menjijikkan, yang sangat mengerikan. Jadi jangan sampai ditarik lagi hibah yang sudah diberikan atau hadiah yang sudah diberikan. Tetapi ada pembicaraan pula para ulama, bagaimana kalau hibahnya kepada anaknya? Nah, itu para ulama membolehkan. Nah, itu boleh lagi tuh. Kalau orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kemudian dia ingin tarik lagi. Itu hukumnya dibolehkan oleh para fuqaha. Ya. Wallahu a'lam. Tetapi kalau umum hadis kayaknya enggak boleh gitu kan. Tapi ada hadis lain menjelaskan, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu dun. Para ulama juga menjelaskan selama itu tidak ada kaitan dengan syarat-syarat lain dan anaknya tidak mendapat mudarat dengan diambilnya kembali. Itu ada syarat-syaratnya, kajiannya panjang ya. Jadi ini hukumnya adalah apabila hibah itu atau hadiah itu telah diterima oleh orang yang mau diberikan hibah itu dengan izin orang menghibahkannya, maka tidak boleh lagi tarik oleh orang yang memberikannya dan dipompangkan sebagai anjing yang menelan muntahnya kembali. Na'udzubillah. Ila idza kana aban. Nah, kecuali orang tua. Fa'ira rujuk bima wahabal ibni. Maka dia boleh mengambil kembali sesuatu yang diberikan kepada anaknya. Berdasarkan hadis bin Abbas r.a. bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahbilu rajuli ayu'til atiyata fayarji' fiha illa alwalid fima yu'ti waladahu. Tidaklah halal bagi seseorang yang memberikan sebuah hadiah atau pemberian lalu dia ingin menarik kembali. Nah, kecuali seorang orang tua terhadap apa yang dia berikan kepada anaknya. Ini hadisnya. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Dan Imam Tirmizi mengatakan hadis hasanun sahih. Ya. Dan juga disahkan Syekh Nasir Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani. Jadi, ini dalil yang mengecualikan bolehnya orang tua kembali menarik pemberiannya kepada anaknya. Hadiahnya kepada anaknya. Baik. Yang kedua, ya, berhukum lain adalah yajibu alal ab al musawa baina abna'i fi hibba. Ini yang sekila ini. Wajib atas orang tua menyamakan antara anaknya bila dia memberi hadiah, memberi hibah kepada anaknya. Enggak boleh salah satu di antara mereka dilebihkan. Ya, yang A dikasih yang B tidak dapat, yang C tidak dapat umpamanya. Atau AB dikasih CD enggak dapat. Enggak boleh. Harus orang tuanya menyamakan pemberian antara anaknya dalam hibah. Kalau khasa ba'dhum biha, kalau ada anak-anak yang diberikan kekhususan dengan hibah atau hadiah atau pemberian tadi atiyah. Jadi kalau kita pahami dari pemberian hibah atau hadiah ini, penyusun kitab menyatukan hukumnya kayaknya. Menyatukan hukumnya sesuai dengan judul yang diberikan dalam pasal yang apa namanya ini? Bab yang ke-23 ini. Jadi hibah wa atiyah ya. Jadi pemberian seorang orang tua kepada anaknya harus sama, semua harus diberi. Tidak boleh salah seorang mereka diberi, yang lain tidak. Au fadala bainahum fil ata. Atau dia beri, tapi yang lainnya lebih banyak dalam pemberian itu. Duna ridhahum. Tanpa keredaan mereka. Lam yasihu dhalik. Dan itu tidak sah. Tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Kalau satu anak diberi, yang lain tidak diberi. Atau sama-sama diberi, yang lain dilebihkan. Kecuali mereka ridho, kecuali mereka ridho. Baik. Waratu sahatil hibah. Kalau anak-anaknya ridho, ya kalau ridho, pemanya orang tuanya mengatakan, ya saya berikan saudara kamu ini sesuatu karena dia begini, begini, begini, begini. Kalian terima apa enggak? Ya enggak apa-apa. Di, terus. Ya enggak salah. Tapi kalau enggak ridho, wajib orang tuanya membagi sama rata ya antara anak-anaknya. Ini keadilan antara orang tua terhadap anak-anaknya. Begitulah Islam, bagaimana banyak sekali tuntunan-tuntunan yang luar biasa dalam agama kita. Maka kita hendaknya semakin rindu belajar agama kita ini, biar kita tidak salah tingkah, salah hal dalam mengambil suatu sikap antara anak-anak kita. Nah, banyak percecokan antara orang tua dengan anak kadang-kadang karena gitu. Ya, orang tua ada yang lebih sayang kepada anak tertentu, dikasihkan rumah, dibelikan mobil contohnya, atau hal lainnya, ini enggak boleh. Ya. Wadhalika hadis Nu'man bin Bashir. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Nu'man bin Bashir. Anna abahu, jadi Nu'man bin Bashir menyebutkan bahwa bapaknya, tasaddaqa alaihi, memberikan hadiah kepada Nu'man bin Bashir ini, sebagian dari hartanya. Faqala lahu Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada bapaknya tersebut, akulla waladika a'taita mitlah, apakah semua anak-anakmu kamu berikan hal yang sama? Qala la, jawab orang tuanya, tidak. Qala fattaqullah, kata Rasulullah, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, hendaklah kalian adil antara anak-anak kalian. Na'udzubillah, minta ini luar biasa ya, tuntunan agama kita, ya, hendaklah kalian adil antara, berbuat adil antara anak-anak kalian. Jadi ini kadang-kadang banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan masuk kepada kita. Karena dia perempuan, orang tuanya memberikan rumah buat dia. Cuma anak-anak laki-laki tidak dapat apa-apa. Ya kalau di Minang, pokoknya kadang-kadang ada hal seperti itu gitu ya. Lebih sayang anak perempuan dibuatkan rumah, di segala macam. Laki-laki tidak dapat apa-apa. Tidak boleh. Ya, kecuali ada keredaan dari mereka, tentu aja. Pokoknya yang perempuan ini tidak hidupnya agak susah. Anak-anaknya yang lain, alhamdulillah punya pekerjaan, penghasilan cukup untuk hidup mereka, umpamanya. Lalu diajak musyawarah, bagaimana kalau saudari kalian ini, ya, diberikan rumah ini buat dia, apakah kalian reda atau tidak? Ya, kalau semuanya reda, itu masalah. Baik. Nah, wafiruaya la tuasyahid ini ala jur, ya. Kata Rasulullah SAW, ala jaurin, jangan engkau persaksikan atas aku dijadikan saksi dalam perkara berbuat zalim. Dalam hal yang perkara yang berbuat zalim, kata Rasulullah SAW. Nah, ini perkara kalau yang diberi hadiah itu adalah anak kita. Ya, kalau bukan anak, enggak masalah. Nah, itu. Kalau anak, harus sama-sama dikasih. Sama rata, adil. Yang ketiga adalah, idza fadala abu maradhi mauti baina abna'ihi. Nah, yang ketiga adalah, ketika orang tua dalam keadaan sakit, ya, lalu dia memberikan sesuatu salah seorang anaknya melebihi dari yang lain. Fadalah. Membedakan pemberiannya. Aw khassa ahadahum bi'atiyatin, atau mengkhusus salah seorang dengan suatu hadiah atau hibah atau pemberian dunal akharin, tanpa yang lain, ya lam yasi illa idza jazada kapitul waratha. Dan itu tidak sah. Kalau dalam kondisi sakit dia meninggal umpamanya, ya teringat anaknya ini lebih baik kepada dia, manut pada dia, karena dia sudah sakit, saya mau berikan sesuatu kepada anak saya yang sayang ini kepadanya. Dia tidak boleh. Kecuali para ahli waris meredakannya. Nah. Kecuali para ahli membolehkan hal itu. Kemudian yang keempat, tasyih hibah mu'allaqah. Boleh saja hibah yang menggantung. Ya. Yang menggantung ini. Ya. Yang menggantung beda dengan mu'akata tadi ya. Kalau mu'akata, penggunanya waktu tertentu saya kembali lagi kepada dia. Kalau menggantung adalah sebagaimana tadi, kalau saya sudah meninggal, tanah ini saya wakafkan, rumah ini saya wakafkan. Nah, kalau saya pulang dari safar, nanti saya hadiahkan ini buat kamu. Itu menggantung namanya. Tapi tetap jadi miliknya situ. Nah, ini yang dibolehkan. Artinya, menentukan waktu tertentu untuk diserahkan. Nah, hibah yang mu'allaqah ini, seperti, ya Pak, idza qadima musafir, apabila dia pulang dari safar, au nazala matar, apabila turun hujan, uhabtuka kada, aku akan beri hadiah untuk kamu ini. Nah, itu boleh. Taib. Kaya lima adalah tasyih hibatu dain. Hibatu dain. Boleh menghibahkan piutang bagi orang yang memiliki hutang pada kita. Ya sudah, dihadiahkan sajalah. Atau kamu hutang 5 juta, ya saya hadiahkan sajalah buat kamu. Wa tamadzarika ibra'un lahu, maka itu membuatkan dia lepas dari kewajiban dia untuk membayar hutangnya. Yang keenam, la yanbaghi raddul hiba wal hadiyyah. Tidak boleh la yanbaghi raddul hibati wal hadiyyah. Tidak boleh menolak hadiah dan pemberian. Nah, itu. Hadiah dan pemberian tidak boleh ditolak. Wa in qalat, walaupun sedikit. Nah, ini juga bagi kita yang penerima ini ya, bagi penerima. Ini tahu tadi dan orang-orang yang memberikan. Sekarang adalah bicara tentang orang-orang yang menerima, ya. Nah, wa in qallat, walaupun sedikit, wa tusannun itsaba 'alaiha, dan juga dianjurkan jika kita menerima hadiah untuk membalasnya, memberi hadiah lagi gitu ya. Tahadu, maka tadi saling memberi hadiah, tahadu tahabu. Saling, itu saling tuh. Tahadu itu tak saling. Kalau binanya itu tafa'ul yang disebut itu saling, ya. Tajalasu, saling duduk-duduk gitu ya. Di fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyyah," di mana Rasulullah SAW menerima hadiah, "wa yuthibu 'alaiha," Rasulullah pun membalas hadiah tersebut. Nah, ini ya. Dan juga berdasarkan hadis lain, "Man fa'ala ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajid ma tukafi'u fad'u lahu." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang berbaik kepadamu, balaslah. Kalau tidak, berdoakan, gitu ya. Tapi kalau hadiah ini ada dalil khususnya di sini. Rasulullah SAW kalau diberi hadiah, belum memberi hadiah balik. Nah, itu di antara yang tadi tahadu, saling memberi ya hadiah. Itulah pembahasan yang dapat kita bahas kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga apa yang kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Demikian, jika ada pertanyaan silakan untuk dibacakan. Terlebih dahulu di HP Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Baik, cintanya satu. Terkadang ketika seseorang belanja di sebuah toko, karyawannya menawari kita untuk membeli kartu member, kartu diskon. Seharga 50 ribu misalnya, agar setiap pembelian di toko tersebut kita mendapat diskon yang lebih banyak. Nah, dari sini bagaimana hukum jual beli dengan kartu member tersebut? Para ulama melarang. Ya. Yang saya tahu fatwa ulama tetap ini, hal kondisi seperti ini tidak boleh. Ya, karena kita harus membeli juga. Ya. Bukan dia kasih hadiah. Pembeli ikut member dan bayuran begitu, ya. Saya tahu Ana tidak boleh hal seperti itu. Yang Ana baca fatwa para ulama. Yang kedua adalah, Ustaz, benarkah bahwa tidak boleh ngecas HP di masjid karena listrik masjid itu wakaf untuk kepentingan masjid, bukan untuk kepentingan pribadi, ya? Itu tergantung, minta izin saya ke takmir, ya. Kalau kebutuhan umum di fasilitas umum itu apa saja untuk pribadi, ya kita kan orang sholat di sini untuk pribadi, amal juga pribadi semua. Kalau di masjid, ya, itu kepentingan umum, ya, kepentingan umum, ya, akan lebih baik kita adalah minta izin kepada takmir untuk minta izin, boleh nggak macas HP di masjid sini, itu. Karena yang bertanggung jawab itu adalah takmir. Wallahu a'lam. Ya. Apakah tanah yang sudah dihibahkan bisa diambil lagi oleh ahli warisnya? Tergantung prosesnya tadi. Kalau ketika sedang sakit, orang tuanya menghibahkan kepada salah seorang anak, ya, lalu ahli waris tidak setuju, maka tentu. Nah, kemudian, ya, juga para ulama menjelaskan, kalau hibahnya itu melebihi dari sepertiga harta wasiat. Jadi dikiaskan para ulama, kalau dia menghadiahkan, pemanya, dia meninggal, kemudian dihadiahkan untuk saudaranya, harta, pemanya. Dinilainya tidak sampai sepertiga itu boleh. Atau sepertiga dari seluruh hartanya warisan itu boleh. Nah, kalau lebih, maka sisanya diambil. Kalau dia berwasiat untuk menghibahkan hartanya kepada seseorang. Nah, itu yang kita baca dari pendapat para ulama. Ya. Jadi, tadi sudah dijelaskan. Ya, kalau hibah yang ditarik oleh orangnya sudah diberikan tidak boleh. Kecuali tadi orang tua kepada anaknya. Apa hukum mushaf yang diwakafkan jika rusak robek? Apa harus diperbaiki, dibiarkan tetap pada kondisinya? Apa diperbolehkan untuk dimusnahkan atau tidak? Baik, ini tergantung ya. Lebih afdolnya diperbaiki, dijilid kembali. Ya, ini umpamanya kalau wakaf-wakaf itu dana yang ada di masjid itu digunakan untuk pengelolaan mushaf tersebut ya bisa digunakan. Kalau memang sudah tidak layak untuk di apa lagi ya para ulama membolehkan untuk dibakar gitu ya. Kalau memang sudah terlalu lama dan akan rusak terlalu cepat dan parah tidak mungkin kan ya. Maka boleh dibakar mushaf tersebut. Jadi yang dibakar mushaf bukan Al-Qur'an, jangan salah paham. Ya, karena ada orang-orang Syiah menggunakan isu ketika di zaman Utsman terjadi penulisan satu bentuk tulisan Al-Qur'an itu disatukan dalam bahasa Quraisy, maka Utsman mengajukan para sahabat tidak ada yang protes hal itu. Karena yang dibakar mushaf-mushaf bukan Al-Qur'an. Jadi karena mushaf-mushaf sahabat itu di antara satu dengan lain berbeda, tapi kalau Al-Qur'an sama, beda antara mushaf dengan Al-Qur'an itu. Kalau mushaf sahabat kadang-kadang ada yang memiliki catatan-catatan di mushaf mereka sendiri, tafsir ayat asbabun nuzul itu. Lima, kalau hadiah dari acara menyimpang seperti ulang tahun, perayaan maulid, dan apakah boleh diterima Ustaz? Wallahu a'lam, sampai saat ini yang kita ketahui dari fatwa para ulama tidak dibolehkan. Itu yang saya ketahui. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah memberikan hadiah Al-Quran ke teman yang kafir? Kalau kafir tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, la yamassuhu illa mutahharun, tidak boleh sentuh. Tapi kalau itu terjemahannya, sebagian ulama, karena saya tahu ya, terakhir pencetakan Al-Quran yang dibagikan di Eropa itu terjemahannya saja. Terutama yang bahasa Perancis, karena saya punya teman waktu di Madinah mengoreksi terjemahan Al-Quran. Dan ada revisi bahwa Al-Quran yang ke Perancis yang dibagikan itu tidak ada bahasa Al-Qurannya, tapi terjemahannya yang dibagikan. Baik. Jika orang tua memberikan hadiah motor saat pernikahan anak pertama, apakah adik-adiknya juga harus diberi motor ketika menikah? Bagaimana jika orang tuanya meninggal sebelum semua anaknya menikah? Nah, ini tergantung tadi kita sebutkan. Orang tua harus adil kepada anak-anaknya, jelas itu. Namun, jika itu tidak terlakukan, terkembali kepada anak-anaknya. Ya, kalau dia sayang sama orang tuanya, sudah kasih saja pada saudara kita itu, kita relakan pokoknya. Kalau tidak, maka anak yang memiliki hadiah tadi, yang diberikan hadiah oleh orang tuanya tadi, ya udah dibagi rata sama saudaranya, begitu. Tadi sebutkan tidak boleh menolak hadiah. Gimana kalau kita ditawarin tumpangan motor, lalu kita nolak, apa boleh Ustaz? Itu bukan hadiah namanya, numpang namanya. Hadiah bukan. Hadiah tadi apa definisinya? Memiliki. Hadiah itu diserahkan. Itu kalau ini tumpangan. Ya, boleh saja kalau tidak mau. Butuh ya nggak apa-apa, tetapi menawari, ditawari kebaikan oleh saudara kita sebetulnya kalau tidak ada alasan yang menolak sebaiknya tidak, karena adalah untuk menghargai dan saling memberi kebaikan. Kita ada challenge menjalin persaudaraan ya, kemudian ada hubungan saling sama saudara, memberikan pahala buat dia juga gitu, ada hal-hal menghargai juga saudara kita. Tapi kalau kita takut dia nggak akan kecelakaan segala macam karena dia belum mahir, ya itu beda hal lagi ya. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WA dipersilakan jika ada masuk melalui WA. Kalau tidak kita tutup pembahasan kita. Baik, Barik Fikustan, sampai saat ini belum ada pertanyaan masuk. Apa ada masuk terus untuk ditutup kajian malam ini? Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu pekan depan Ustaz ya, dengan pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk yang telah bergabung di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu kita dan kita diberi ilmu manfaat amalan saleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.